pada waktu kita tawaf, kita akan menemui rukun Yamani. Di situ kita mengusap kalau bisa. Kalau tidak bisa karena padatnya agak menjauh, kemudian mengangkat kedua tangan, isyarat. Pertanyaan, apa yang harus kita baca? Apa sama dengan pada waktu di Hajar Aswad? Yaitu Bismillah, Allahu Akbar. Pada saat kita di rukun Yamani, kalau mampu disentuh, disentuh. Tapi kalau tidak mampu, lewat begitu saja, tanpa isyarat. Tanpa isyarat dan tanpa ucapan Allahu Akbar. Dan tanpa ucapan Bismillah, Allahu Akbar. Mengucapkan takbir itu hanya disyariatkan pada saat sejajar dengan Hajar Aswad. Sejajar dengan Hajar Aswad. Adapun di rukun Yamani, antara rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, dianjurkan memperbanyak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun tanpa isyarat, ya. Kalau dia tidak menyentuhnya, maka dia jalan, ya, melanjutkan jalannya tanpa isyarat, tanpa mengangkat tangan, tanpa ucapan apapun. Wallahu taala alim bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sendirian tapi tepat waktu dengan salat berjamaah tapi tidak tepat waktu. Jazakumullahu khairan. Kalau yang dimaksud salat wajib, maka salat wajib asal hukumnya bagi kaum lelaki adalah salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Selama dikerjakan pada waktunya, meskipun bukan pada awal waktu, maka wajib hukumnya mengerjakan secara berjamaah. Sebab waktu-waktu sholat itu muwassa, diluas waktunya, diperluas waktunya. Waktu zuhur misalnya, waktunya sudah jelas dari zawal sampai sebelum asar. Dari bahagian mana saja dari waktu-waktu sholat zuhur dikerjakan sholat zuhur, maka itu sah hukumnya. Hanya yang lebih afdol dikerjakan pada awal waktu, kecuali pada saat kondisi panas yang sangat menyengat, maka dianjurkan untuk diakhirkan. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Namun kalau seorang beralasan bahwa di masjid ini lambat sholatnya, akhirnya dia meninggalkan sholatul jamaah dengan alasan ingin sholat tepat waktu, di awal waktu, bukan tepat waktu, tapi di awal waktu. Sholat di awal waktu afdal. Meninggalkan sholatul jamaah, dosa. Sholatul jamaah, menegakkan sholatul jamaah wajib. Yang wajib didahulukan daripada yang hukumnya afdal. Oleh karena itu harus seorang itu mengerjakan sholat secara berjamaah selama pada waktunya. Kecuali kalau misalnya di masjid itu mereka mengerjakan sholat jamaah di waktu asar, sholat zuhur di waktu asar. Nah, berarti sudah keluar dari waktunya. Sudah keluar dari waktunya. Maka dalam hal ini kalau tidak ada yang lain yang bersama kita untuk sholat berjamaah, maka sholat sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk dalam ancaman hadis ditusuk kepala seorang lebih baik bagian daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram apabila dia menyentuhnya tidak sengaja, seperti kondisi di pasar ketika jual beli? Ada dosa bagi orang yang tidak sengaja, ya. Tapi jangan pura-pura tidak sengaja, ya. Betul-betul tidak sengaja, ya. Betul-betul tidak sengaja.